Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bidini wa midin. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT serta para komunitas teman-teman dari BSI, semoga Allah SWT sentiasa melimpahkan taufik dan inayah kepada kita semua serta memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu serta untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, tak pula kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah SWT untuk berjalan dan istiqomah di atas sunnah beliau, mempelajari, mengamalkan, serta menyebarkannya kepada orang lain. Para ikhwah, para jemaah yang rahmati Allah SWT, pembahasan kita adalah bab yang ke-9 dari Kitab Thaharah, ya, membahas tentang macam-macam najis dan bagaimana membersihkannya, ya, perkara yang berkenaan dengan najis. Baik, pembahasan ini akan dibahas berapa masalah. Masalah pertama adalah definisi najis. Apa definisi najis? Dan juga dua bentuk najis, ya. Pertama, najis itu adalah kullu ainin mustaqdaratin amar syar'u bi ijtinabiha. Itu zat yang kotor, ya, yang najis gitu ya, yang kotor, yang dianggap kotor dan disuruh oleh syariat untuk menjauhinya. Ya, untuk bersuci dan bersihkan diri darinya ataupun tempat, ya, yang dibersihkan najis itu badan kita, pakaian kita, tempat, ya, atau barang-barang yang kita pakai, yang kita tempati. Baik. Itu najis. Tetapi perlu dijelaskan, tidak setiap yang kotor dianggap najis. Ya, bisa seseorang makan nasi belepongan, anak-anak kotor, bajunya kotor kena kuah, kena jus, kena apa, itu kotor mungkin, tapi tidak najis. Jadi beda antara najis dengan sesuatu yang kotor. Jadi mustaqdarah, yani najis ini juga kotor yang disuruh untuk dibersihkan oleh agama yang tidak boleh dibawa untuk dalam beribadah. Ya, membuat ibadah kita tidak sah jika kita tidak membersihkan badan atau pakaian dan tempat kita yang kita lakukan ibadah padanya, maka tidak sah. Tapi kita perlu dijelaskan lagi, tidak setiap yang kotor. Pemainnya bagi seseorang kotor, bau keringat, itu tidak najis. Ya, itu belum keringat seseorang tidak najis. Seorang pemainnya pekerja bangunan, pekerja batu kena tanah, itu juga tidak najis. Ya, kecuali tanahnya bernajis. Jadi bedakan antara suatu yang kotor, tidak setiap yang kotor dianggap najis. Tapi najis adalah suatu yang kotor. Ya. Ini sebagai perbedaan. Karena ada sebagai masyarakat awam, ya, mereka tidak mau umpamanya kalau alasannya tidak mau sholat umpamanya ketika dia umpamanya bajunya dipakai untuk bekerja, bau keringat umpamanya. Sehingga dia kadang-kadang malah meninggalkan sholat. Karena dianggap sholat tidak sah dan akhirnya dia tidak sholat. Ya, ini kita temui pada sebagian para pekerja-pekerja harian, seperti tukang, ya, pembantu tukang, ya, pekerja bangunan lah maksudnya. Ini kadang-kadang, padahal mereka bisa dengan baju bekerja mereka untuk berwudu dan sholat, yang penting menutup aurat dan tidak kena najis, ya. Kotor kena keringat, kotor kena cat, umpamanya kotor kena tanah, ya, atau kena semen, itu tidak najis. Ya. Baik, najis ini ada dua, ada najis aini, najisnya dari zatnya, ada hukumnya yang najis. Nah, ini ada najis hakiki atau ain, ada dua bentuk, dua macam najis itu. Yaitu najis aini atau najis hakiki itu tidak bisa dibersihkan dengan berbagai cara. Ya, karena memang zatnya itu najis. Ya, enggak bisa dibersihkan, enggak bisa dicuci pakai air atau pakai unsur apapun, dia tetap najis. Ya, seperti apa? Kotoran himar dan juga darah dan kencing, ya, atau kotoran manusia. Itu hakikatnya ainnya atau zatnya adalah najis. Maka enggak bisa dicuci. Ya, digunakan. Baik, itu najis hakiki atau najis ain. Ada yang najis hukumnya najis, ya. Wa ya amru itibari yaqub bil a'dha, dan itu tergantung kondisinya yang dapat pada bagian-bagian anggota badan kita. Wayumna min sihati shalah. Nah, najis hukum najis ini yang hukmi secara hukum dia najis itu tidak sah dibawa salat. Kalau kita kena najis itu tidak sah salat kita. Najis ini merangkap dua bagian dari hadas. Dan kemarin juga kita bedakan antara najis dengan hadas. Ini umpamanya mani itu orang yang rajia ya, tidaklah najis tetapi dia hadas akbar. Jadi najis ini yang apa namanya hukumnya najis itu ya yang tidak boleh ya ibadah melakukan ibadah salat dan lainnya seperti salat dan tawaf ya. Nah, ini najis mencakup hadas asghar ya yang mana hadas asghar ini hilang dengan berwudu atau hadas yang besar hadas akbar itu dengan mandi seperti janabah. Hadas asghar umpamanya seperti kentut, buang air kecil, buang yang besar itu bisa dibersihkan badan kita dari itu. Nah, kita berwudu maka kita bisa salat. Hadas akbar adalah seorang yang junub, haid, nifas. Nah, itu harus mandi. Nah, itu hadas akbar namanya. Nah, tergolong kepada secara hukum dia najis. Ya. Zatnya tidak najis. Ya, maka tadi kalau kita bersuci dari kotoran kita itu namanya hadas hukum, tapi kotoran kita itu adalah hadas adalah najis hakiki. Kemudian, nah itu pembagian dari pada najis. Najis itu ada najis yang sifatnya dari si zatnya najis, ya, seperti umpamanya babi, zatnya najis, ya, enggak boleh. Kemudian juga, tadi kita contohkan adalah yang zatnya najis adalah seperti darah, kotoran manusia, kencing manusia, atau yang kedua adalah secara hukum dia najis. Nah, seperti umpamanya yang menghambat seseorang tidak boleh salat, dari hadas besar atau hadas kecil atau hadas besar. Nah, seperti umpamanya buang air seseorang, maka dia harus bersuci dari hadasnya. Ini hadas kecil, ya. Jadi hadas kecil. Kalau hadas besar apa? Orang yang junub, orang yang haid, orang nifas, maka dia harus mandi. Nah, dalil yang mewajibkan kita untuk bersih dari najis itu adalah ya asal untuk menghilangkan najis itu adalah air. Bersih dengan air. Nah, kemarin sudah kita sebutkan juga dalam hukum istijmar dan istinja. Istinja menggunakan air, istijmar adalah ketika seorang buang air kecil atau yang besar dan menggunakan batu atau yang sejenisnya. Tisu dan sebagainya. Nah, tapi yang dasar untuk membersihkan najis itu adalah air. Nah, ini adalah pokok dasar dalam membersihkan sesuatu. Karena Allah SWT berfirman, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ. Dan Allah yang telah menurunkan sekalian dari langit air untuk membersihkan kalian dengannya. Yang kalian membersihkan diri kalian dengannya, air itu. Najis ini kalau macamnya tadi itu. Tapi kalau bagiannya, beda antara bagian dan macam. Ya, kalau najis ada dua macam, secara hukum dan secara zat. Kemudian pun pembagiannya ada tiga. Najis mughalladhah, najis yang berat. Ya, najis yang berat. Yaitu najisnya anjing. Anjing najisnya. Dan apa yang ya, pembagian dari anjing itu semua. Wama tawalada minhu. Apa yang bagian-bagian yang di semua bagian tubuh anjing itu. Ya. Pokoknya seluruh bagian dari anjing itu adalah najis. Nah, itu najis mughalladhah. Ya, najis mughalladhah ini cara pembersihannya sebenarnya sebutkan hadis adalah salah satu dicuci dengan 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah. Ada lagi itu najis mukhaffafa, mughalladhah mukhaffafa, najis yang ringan. Kalau tadi najis yang berat, ini yang ringan. Kemudian ada antara tengahnya yaitu najis mutawassit, yaitu najasa mutawassita, najis yang pertengahan. Tidak berat juga tidak ringan. Nah, najis mughalladhah seperti contohnya apa? Anjing, babi, ya, dan apa yang bagian-bagian yang terpisah dari bagian anjing tersebut. Najis yang ringan adalah seperti apa? Yaitu kencingnya anak bayi yang belum memakan sesuatu, makanan. Ya, anak bayi yang laki-laki, bukan anak yang perempuan. Ya, yang masih mengkonsumsi hanya ASI saja, belum memakan makanan apa-apa. Maka itu kencingnya anak bayi tersebut adalah namanya najasa mukhaffafa, najis yang ringan. Maka membersihkan nanti akan dijelaskan nanti. Tadi dibelakang pembersihan kalau najis yang ringan itu bagaimana membersihkannya. Nah, najis mutawassithah, najis yang pertengahan ini adalah yaitu najis-najis yang lainnya seperti tadi kencing manusia besar, buang air ya, buang airnya orang besar seperti tadi kencing dan buang air besar dan atau bangkai. Itu adalah najasa mutawassithah. Jadi najis itu pembagiannya tiga, mukhaffafa, mughalladha, mutawassithah. Mukhaffafa apa contohnya? Kencing anak bayi laki-laki yang belum memakan sesuatu pun dari makanan selain hanya apa namanya? Kecuali hanya ASI orang tuanya saja. Najis yang berat itu adalah seperti apa? Anjing atau bagian-bagian yang terpisah dari anjing tersebut. Yang ketiga adalah najis yang pertengahan, yaitu najis yang lain-lainnya selain dari itu. Yang bukan mukhaffafa, bukan pula mughalladha. Nah, itu disebut seperti kencing atau buang air besar ya, kotoran manusia, kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, kemudian juga apa? Bangkai. Nah, itu mutawassithah. Nah, itu pembagian-pembagian, ada macam ada pembagian. Baik. Kemudian yang masalah yang kedua adalah al-asya' allati qamat dalil 'ala najasatiha. Nah, hal-hal sesuatu yang disebutkan di dalam dalil bahwa itu adalah najis. Yaitu pertama air seninya manusia dan juga kotoran manusia dan muntahnya manusia. Ya, air seninya anak Adam tadi sudah sebutkan. Itu najis semua, disebutkan ya. Tapi anak Adam yang bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi kecuali hanya ASI ibunya itu najis mukhaffafa tadi saya jelaskan. Jadi hal-hal atau sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil bahwa itu adalah najis pertama adalah air seninya anak Adam manusia atau kotorannya atau muntahnya. Kecuali tadi kita sebutkan apa? Yaitu kencing bayi yang masih yang laki-laki belum memakan kecuali hanya dan konsumsi kecuali hanya ASI ibunya. Baik tapi berasi. Nah, cara membersihkannya apa? Kalau untuk bayi yang belum mengkonsumsi apa-apa kecuali hanya ASI orang tuanya, maka itu hanya cukup di memercikkan air saja, memercikkan air ke tempat arah kencingnya tadi. Nah, ini berdasarkan hadis Ummu Qais, ya. Ini cara membersihkan najis ini kalau yang bayi yang belum konsumsi itu bagaimana cara membersihkannya? Ya, mengkonsumsi kecuali hanya ASI, ini bayi laki-laki bukan perempuan. Berdasarkan hadis Ummu Qais binti Mihsan atau Muhsan, ya, binti Mihsan, annaha atat bi ibniha bi ibnin laha saghirun lam yaqul ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa jalasa fi hijrihi fa bala ala thawbi fa da'a bi ma'in fa nadhahahu wa lam yughsilhu. Nah, walam yaksilhu, naam. Ya. Gini, Ummu Qais ini membawa anaknya laki-laki yang masih kecil dan belum memakan makanan apa-apa. Kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah mendudukannya di pangkuannya Rasulullah SAW. Lalu anak bayi itu tadi pipis, kenalah bajunya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW meminta air, lalu panadahahu walam yaksilhu. Ya, Rasulullah SAW hanya cukup membersihkan saja, tidak menyucinya, tidak membasuhnya gini, pokoknya tuang air dibersihkan gitu enggak. Cukup membersihkan gini doang. Ya. Amma balul gulam alladhi yaqul ta'am. Adapun anak-anak yang sudah memakan makanan selain dari ASI, demikian pula air seninya anak bayi perempuan ini, anak bayi perempuan, fa'inu yughassal kabaulil kabir. Dan itu adalah dibersihkan seperti membersihkan buang air seni orang dewasa. Nah, itu dikasih air, dicurukan air, terus dibersihkan begitu, diperas. Nah, gitu ya. Itu dibersihkan. Baik, ini perlu dipelajari oleh sebagian kita ya. Nah, di antara hal yang juga najis itu adalah darah yang mengalir. Darah yang nyata, seperti darah yang ya, darahnya habis sembeli, umpamanya hewan-hewan. Ya, sembelihan itu dari hewan-hewan yang dimakan dagingnya. Kambing kah, sapi kah, kerbau kah, ya, unta kah. Darahnya yang segar itu, darah yang segar itu adalah najis. Ya. Adapun darah yang terdapat di bagian daging di urat-uratnya atau pada daging pokoknya kan ada daging itu masih ada darah-darah itu tidak najis. Yang dalam daging tadi, ya. Kan kita cuci itu masih ada darahnya. Nah, darah di situ itu najis. Atau yang terdapat di dalam urat-urat. Nah, fa'innahu tahir, maka itu adalah suci. Berdasarkan firman Allah SWT, au daman masfuhan, atau darah yang segar, darah yang apa namanya, mengalir. Waladi yuhraq wa yunassab, itu adalah yang mengalir dan muncrat gitu ya, ketika disembelih. Baik. Kemudian ketiga adalah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i bahwa dalil agama bahwa itu adalah najis, baul wa rasu kull hayawan ghairu makul laham. Nah, yaitu air kencing dan atau ya dan kotoran setiap hewan yang tidak dimakan dagingnya. Seperti apa? Kucing dan tikus. Nah, kucing nanti ada perbedaan ya, ada perbedaan para ulama apakah kucing jika minum pada gelas maka itu tidak najis. Nah, cuman yang di perbedaan para ulama adalah apakah kencing kucing itu najis atau tidak. Ini ada perselisihan para ulama. Menurut madhabnya Hambali dan Syafi'i dan lainnya, ini adalah najis menurut mereka di sini kayaknya. Ya, di sini madhab Hambali menjelaskan bahwa itu adalah najis. Seperti disebutkan sini adalah kencing dan kotoran kucing. Ya, dan tikus itu adalah najis. Nah, itu najis hakiki ya tuh. Kemudian yang keempat, najis juga adalah bangkai. Yaitu yang mati tanpa disembelih secara syar'i, ya bangkai adalah najis. Ya, sebenarnya sabda benar firman Allah Subhanahu wa taala, illa yakuna maitatan aw daman masfuhan. Kecuali yang tidak dihalalkan itu adalah bangkai. Dan dikecualikan dari bangkai itu apa? Bangkainya ikan, itu tidak najis. Atau belalang, ya, atau sesuatu yang tidak mengalir darah dalam badannya, tidak berdarah dia, kalau dibunuh tidak berdarah. Nah, seperti apa? Lalat, nyamuk, ya. Termasuk cicak, ya. Fa'inna tahira, ya. Di bangkai, nah. Tetapi bukan berarti apa namanya ini sesuatu yang dia tidak najis, ya. Tidak najis jika tersentuh umpamanya lalat hingga kita berwudu, ya, tidak najis. Nah. Kemudian juga lalat mati terinjak kita sudah berwudu, tidak najis. Atau cicak umpamanya. Baik. Termasuk juga kotorannya ya, seperti kotoran cicak. Sementara sebagian ulama itu tidak menganggap najis karena dia adalah suatu yang sangat susah untuk dihindari gitu. Baik, jadi yang keempat bentuk najis adalah bangkai, kecuali bangkai apa? Ikan dan belalang. Yang kelima yang juga najis itu adalah madzi. Apa itu madzi? Itu air putih yang keluar dengan agak berlendir ya ketika seseorang inda mula ada tadzakur jima. Ketika seseorang ada gairahnya ya atau ya tetapi tidak mengeluarkan dengan cara kenikmatan. Nah, itu adalah madzi. Ya, seseorang yang inda mula aba ketika seseorang transang atau ya, apa namanya? Sebelum dia berhubungan itu di antaranya adanya madzi, ya, atau seorang anak-anak muda yang biasanya ya ada kesyahwat ya tetapi dia tidak mengeluarkan tidak keluar dengan bentuk memuncrat atau dengan keras ya kemudian juga tidak mengakibatkan setelah keluarnya orang menjadi lemas. Nah, itu namanya madzi. Nah, kadang-kadang ada terasa saat keluarnya dan ini adalah najis berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Itu yang keluar dari kemaluan seseorang itu ada namanya madzi, ada namanya madi, ada nama al-wadi umpamanya atau madi atau al-mani. Al-mani tidak najis tapi dia merupakan hadas akbar, harus anu. Nah, madi ini adalah sebelum orang melakukan proses melakukan hubungan maka itu ada madi, maka itu ya adalah najis. Maka kalau kena pakaian itu harus dibersihkan, ya. Kemudian, ya, dan bedanya adalah dia tidak keluar dengan cara memancarkan dengan kuat dan juga tidak mengakibatkan lemas setelah keluarnya hal itu. madi tersebut. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada hadis Ali bin Abi Thalib, tawadda waksal dzakar, ya, berwudu dan cuci bersihkan kemaluanmu, kemudian berwudu. Itu cara untuk bersuci dari madi, ya, madi. Yaitu yakni minal madi wa lam yu'mar fihi bil ghasli takfifan wa raf'an lil harj. Jadi Rasulullah tidak menyuruh untuk mandi, tapi cukup berwudu. Menyuci dari bagian kemaluannya, kemudian juga berwudu. Li'anna ma yashukul ikhtiraz minhu. Ini adalah kondisi-kondisi yang kadang-kadang ketika anak-anak yang lagi puber, ya, ini sulit untuk menghindarinya. Itulah ya isyku ikhtiraz minhu. Nah, ini hadis Ali ini kuntu rajulan madza'an au kata Ali ini menyebutkan saya sering adalah orang yang keluar madinya. Maka Rasulullah menyuruh dia untuk bagaimana dia bersuci dari madinya adalah membersihkan kemaluannya kemudian dia berwudu. Nah, yang keenam ada al-wadi, ya, wadi ini atau al-wadi atau madi itu air ya yang keluar ya putih dia kemudian juga kental yang keluar setelah mengiringi air seni kita air seninya itu kadang-kadang ketika orang buang air seni ada keluar air yang agak kental ya putih wa man asaw fa inu yughsil dzakarahu wa yatawaddo nah wala yaghtasil nah ini juga berwudu juga caranya membersihkan cukup membersihkan bagian yang terkena kemudian berwudu jika badan kita ya kita berarti madi ini adalah membatalkan wudu dan kemudian wadi juga membatalkan wudu nah orang harus berwudu setelah itu jika lengket di pakaian kena pakaian maka harus dibasuh ya di bukan dicuci semuanya bagian yang kena saja itu yang harus kemudian yang ketujuh adalah di antara najis juga ada darah haid jadi kalau terkena baju atau apa itu dibersihkan bagiannya dicongkel pakai kuku atau pakai apa kemudian setelah itu disiram pakai air dibersihkan begitu sudah boleh dibawa sholat ya tidak mesti umpamanya harus dicuci semua bagian dah cukup bagian yang terkena darah itu dibersihkan pakai kuku atau pakai apa kemudian dikasih air dipelintir gitu diperas dah bersih dah gitu ini terdapat dari hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma ia berkata ja'at imra'atun ila Nabi SAW ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW faqalat ya ia berkata ihdana yusibu thawbaha min damil haid ya sebagian kami nah ada pakaian yang kena darah haid kepatasna bagaimana dia membersihkannya apa yang dia lakukan maka Rasul mengatakan tahuttuhu thumma takrusuhu bil ma jadi dia bersihkan darah yang lengket itu sebagaimana juga Aisyah membersihkan maninya Rasulullah jika lengket pada pakaian nah dibersihkan darahnya bagian yang kena darah itu dibuang lalu disiram pakai air dan dibersihkan summa tandahuhu kemudian disiram dibersihkan summa tusallifi dan setelah itu boleh dibawa salat nah ini darah haid kena pada sajadah kah pada baju kah pada mukena pada apa yang kena ya maka cara membersihkan demikian ya jadi itu najis-najis dan cara-cara membersihkannya ya bagaimana cara membersihkan najis? Yang kembali tadi itu adalah najis yang terdapat dalil menunjukkan itu adalah najis. Ya. Cara membersihkan najis adalah apabila najis itu adalah terdapat pada tanah atau tempat, maka cukup dengan membersihkannya ghaslatan wahidah. Dibersihkan pakai air, ya sudah. Gitu. Di meja kah, kena kayu, kena apa, ya, ataupun lantai, ya. Keramik atau apa tanah cukup disiram pakai air gitu udah bersihkan. Baik. Kalau bi'ain najasa dan akan maka zat najisnya akan hilang. Qaisibu 'alaiha na'am. Wa yusabbu 'alaiha al-ma'u maratan wahidah. Disiram pakai air satu kali. Berdasarkan perintah Rasulullah SAW, yusabbu 'alai baulil arabi di mana perintah Rasulullah SAW ketika ada orang Arabi kencing di masjid Rasulullah SAW menyuruh menyiram dengan air, ya. Satu, gayung, air disiram. Sudah, selesai. Begitu. Juga kalau memang, itu adalah pasir, tanah, maka dia akan menyerap ke bawah. Cukup disiram saja. di najis apapun saja, ya, baik manusia atau apa, disiram pakai gitu, selesai. Atau darah haid kelihatan di situ banyak, disiram, hilang, sudah selesai. Nah, kecuali umpamanya keramik, karena itu perlu di, setelah disiram, tentu harus di, ya, dibersihkan. Kalau tidak kan tetap mengenang. Berbeda dengan tanah. Kalau tanah dia menyerap ke bawah. Nah, tapi kalau tidak menyerap, ya, kayu atau apa, mestinya harus dilap, dibersihkan. Tapi disiram pakai air, sudah. Gitu. Sudah hilang baunya atau warnanya. Ya. Yang penting kalau tidak tersisa bau dan warna. Ya. Kemudian, ya, apabila najis itu terdapat bukan pada tanah, seperti pada baju pakaian kita atau di bejana kita, fa'inkana minan kalbin, jika itu adalah najis karena anjing, kena liur anjing, dijilatin anjing, maka kalau itu adalah apa namanya bejana atau alat-alat kita, tempat air kita, falu ghusli sab'a ghusalat, jadi harus disuci 7 kali, kemudian salah satunya dengan tanah. Yang berbeda riwayat menyebutkan yang pertama tanah, kemudian baru disiram pakai air. Ya, ada yang menyebutkan salah satu tanahnya saja, salah satu dari antara 7 cucian itu dengan tanah. Jadi disiram pakai air, digosok pakai tanah, disiram lagi, dibersihkan lagi sampai 7 kali. Baik, itu kalau apa? Air liur anjing, ya. Nah, apakah itu juga namanya? Juga berlaku untuk pakaian yang kena air liur anjing atau tikar ataupun apa namanya ini karpet, ya. Menurut madhabnya apa namanya Hanabila dan Syafi'iyah, itu semuanya dicuci 7 kali. Ya. Sebagian ulama, ya, mengatakan cukup dengan 1 kali kalau bukan bejana. Tidak ada yang mengatakan itu khusus untuk bejana. Tetapi Allah alam, hadisnya dipahami umum oleh sebagian ulama, maka jika karpet dijilat anjing, ya, maka dicuci 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Baik. Atau pakaian, ya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, idza walakal bufi ina ihadikum falyughsilhu aw fayaghsilhu sab'an. Ya. Apabila anjing menjilat bejana salah seorang kali, maka lalu dia basuh 7 kali. Ya. Ulahunna biturab, yang pertamanya dengan tanah. Hukum ini umum, baik bejana dan lainnya, seperti pakaian dan juga karpet, ya. Adapun najisnya babi, nah, babi, fasaya annaha kasair najasat. Nah, kalau babi, menurut madhab Hanabila, seperti najis yang lain, cukup di 1 kali. Jadi 7 kali itu hanya khusus anjing. Nah, kalau babi, cukup 1 kali. Ya, sudah menghilangkan najisnya. Dan tidak diharuskan menyucinya 7 kali. Adapun bila najis itu berupa air seni, kotoran, darah dan semacamnya, maka cukup dicuci dengan air, dibersihkan air, ya. Dan di kalau melekat pada apa namanya sesuatu benda, pada pakaian, maka digosok, kemudian diperas, ya. Kemudian agar hilang air-air yang kena situ, maka setelah digosok diperas, ya, sampai tidak ada sisanya, ya, sampai tidak ada bau ataupun warnanya. Dan cukup hanya 1 kali saja, tidak banyak-banyak, tidak, ya, tidak harus 7 kali. Dan cukup untuk membersihkan kencing anak bayi yang tadi belum memakan makanan, jadi tadi yang disebut dengan dipercikkan saja air. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yughassal min baulil jariyah, ya, wa yamdah min baulil gulam. Jadi kalau kencing anak bayi perempuan itu dicuci, dibasuh. Adapun bayi laki-laki yang belum meminum, belum makan apa-apa, itu cukup dipercikan air saja. Berdasarkan hadis Ummu Qais tadi binti Mihsan al-Mutaqaddam, ya, hadis yang telah berlalu. Adapun kulit bangkai yang dimakan dagingnya, maka itu disucikan dengan disamak. Nah, ini sudah pelajari sebelumnya. Disamak. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ayyuma ihabin, ya, ayyuma ihabun dubigha faqad tahur. Jadi, kulit apapun saja apabila disamak maka sungguh sudah suci kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apabila darah haid maka taksiluhul mar'a min thawbiha bil ma', itu dibersihkan oleh seorang perempuan dari pakaiannya dengan air. Sumantandahu, dicela, dikupas, dibersihkan gitu, disiram pakai air. Kemudian boleh sholat. Pakai ya, sarungnya atau mukena atau bajunya atau gamisnya. Kemudian inilah cara-cara dan bagian-bagian dari bentuk membersihkan dari najis. Ya, bagaimana pembagian najis dan bagaimana cara membersihkan najis. Nah, maka setiap muslim mesti memperhatikan kebersihan pakaiannya, badannya, tempatnya untuk beribadahnya. Ya, ingat ketika seseorang tidak membersihkan dari najis, seperti disabdakan Rasulullah SAW, ketika beliau lewat dalam salah satu kuburan di kota Madinah, dan beliau mendengar dua kuburan tersebut orang sedang disiksa, salah satu adalah tidak membersihkan dari, tidak bersuci dari selesai buang air kecil, ya, dari buang air seni. Nah, maka hati-hati, jangan sampai kita ibadah kita rusak, ya, maka perlu dilihat tempat dan pakaian kita, diperhatikan badan kita juga demikian, ya. Baik, najis dari anak-anak kita, kotoran anak-anak kita juga perlu diperhatikan bagi ibu-ibu. Karena ini adalah tergantung dengan kesahihan ibadah kita, terutama sholat, ya. Ini sangat penting diperhatikan agar tidak membuat ibadah kita sia-sia. Maka perlu diperhatikan najis-najis dan bagaimana cara untuk membersihkannya. Baik, itu tentang macam-macam dan bentuk najis dan tata cara membersihkannya. Nah, sekarang kita masuk bab yang ke-10 ini. Ini bab yang terakhir dari bab, dari bab toharah. Dari bab toharah. Itu bicara tentang haid dan nifas. Dan juga darah istihadah. Ini berkenaan dengan khusus babnya dengan wanita. Tapi bagi bapak-bapak perlu mengerti untuk menjelaskan pada istri dan anak-anaknya, perempuan. Ya. Nah, ini bicara tentang nanti bagaimana berapa lamanya haid, bagaimana membersihkan darah haid, ya. Apa-apa yang dilarang ketika sedang haid, apa-apa yang dibolehkan ketika sedang haid. Nah, ini perlu diketahui oleh kita. Yang pula, nifas. Nah. Pertama, haid. Haid adalah as-sailan. Dalam bahasa artinya adalah mengalir. Secara syar'i definisinya adalah darah ya tabi'iyah, darah normal wajibillah, darah biasa dari wanita yang keluar dari qa'ri, dari dalam rahim ya pada waktu tertentu ya hal sihatil mar'ah, dalam kondisi wanita itu sehat min ghairi sa'il wiladah, bukan karena melahirkan. Ini mestinya ada darah yang biasa keluar daripada wanita setiap bulannya, ya, darah biasa yang keluar dari rahimnya, ya, pada waktu-waktu tertentu setiap bulannya, dalam kondisi wanita itu sehat, bukan darah istihadah dan bukan pula darah nifas, yaitu yang keluar karena melahirkan. Nah, itu darah nifas. Adapun nifas adalah yang keluar damu yakhruju minal mar'i indal wiladah, darah yang keluar disebabkan karena melahirkan, melahirkan. Nah, ini akan ada pembahasan juga, apakah darah sebelum melahirkan itu sudah dianggap wiladah, darah nifas, atau sebagian tidak. Ada mazhab Syafi'i dan Hanabilah mengatakan setelah wiladah baru dianggap darah nifas. Sebelumnya tidak dianggap, dan itu tetap dia bersihkan, dia dianggap darah istihadah, dan dia bersihkan, dia sholat, berwudu dan sholat. Nah, ini pendapat dari ulama Syafi'i dan Hanabilah. Tapi akan dia penjelasan nanti, jadi ada dua darah, darah haid, dan juga nanti akan dibicarakan darah istihadah, darah penyakit. Ya, darah nifas, ada darah yang keluar ketika wanita melahirkan. Baik. Kapan mulai seseorang wanita itu, haid, dan kapan pula tidak haid? Nah, ini berbeda juga. Sebagian ulama mengatakan bahwa darah wanita itu dianggap telah darah haid, itu setelah berumur 9 tahun. Kalau ada kul darah sebelum itu tidak anggap darah haid. Kalau belum berumur 9 tahun. Ya. Lianu lam yasbut fi wujud bil maratin hil. Hidu qabla dhalik. Jadi tidak pernah dalam kenyataan ada wanita haid sebelum umur 9 tahun. Nah, oleh sebab itu darah haid dihitung setelah berumur 9 tahun. Nah, dan itu menandakan seorang tadi sudah balik, seorang wanita tadi. Sungguh diriwayatkan dari Aisyah anha bahwa dia berkata, ya, idza balatil jariyatu tis'a sinin fahiya imra'atun. Apabila seorang wanita, anak perempuan telah berumur 9 tahun, maka dia sudah menjadi seorang wanita. Ini makanya ya, fahiya imra'atun, jariyah anaklah perempuan, anak abigi gitu ya, yang itu jariyah bahasa Arabnya. Tapi kalau sudah itu sudah dianggap sebagai seorang anak remaja. Yang jariyah. Fahiya imra'atun, maka dia sudah dianggap wanita. Ya. Walaupun tadi wanita, tapi maksudnya jariyah yang sudah dianggap. Wa imra'ah, jariyah. Itu bahasa Arab begitu telitinya menggunakan. Kalau anak tadi masih kecil, dianggap jariyah. Tapi sudah kalau sudah haid dan sudah berumur 9 tahun lebih, dianggap bahasanya imra'ah. Ya. Jadi seorang gadis, itu istilahnya. Wala haidha ba'da 50 sana. Ada pula mengatakan bahwa sudah lewat 50 itu tidak ada lagi orang haid. Nah, tetapi para ulama ada mengatakan tidak ada batasan untuk akhir dari haid seorang wanita. Tapi umurnya rata-rata umur 50 tahun itu adalah kebanyakan wanita sudah menopos, ya. Sebab diriwayatkan dari Aisyah anha ada qalat, bahwa Aisyah berkata, "Idza balagat imra'atu 50 sana kharajat min haddil haid." Bila seorang perempuan telah melewati umur 50 tahun, maka dia tidak lagi ya keluar dari batas haid, maka dia tidak haid lagi. Ini perkataan. Tentu ini adalah yang apa namanya? Kelumrahan yang terjadi gitu, yang umum saja. Nah, ini kapan dia haid, kapan batas terakhir seorang wanita itu tidak haid lagi. Ya, walaupun ada perbedaan para ulama, ada yang mengatakan kalau wanita awalnya mereka semuanya mengatakan bahwa setelah umur 9 tahun. Tapi akhirnya ada yang mengatakan tidak ada batasnya. Ya, bisa lebih 60 tahun, mengumum bisa haid di antaranya. Tapi itu adalah apa namanya tidak banyak gitu maksudnya. Umumnya, maka sebagaimana apa yang dikatakan oleh Aisyah ini, wanita kalau seumur 50 tahun dia sudah tidak haid lagi. Masalah yang kedua dalam pembahasan bab yang ke-10 berbicara tentang haid dan nifas ini, darah haid dan darah nifas ini. Berapa masa haid minimal dan berapa masa haid maksimal? Nah, ini ada pembahasan tuh. Ada yang mengatakan masa haid minimal adalah 1 hari 1 malam, masa haid maksimal adalah ada yang menyebutkan 15 hari, ada yang menyebutkan 7 hari. Tetapi kebanyakan ulama ataupun kalau syariah kalau tidak salah 1 hari dan terbanyak 15 hari, tetapi ada pendapat menyebutkan bahwa tidak ada batasan sedikitnya, tidak ada batasan terbanyaknya lama masa haid itu. Tetapi kembali kepada kondisi masing-masing daerah setiap wanita, uruf, kebiasaan, dan adat setiap perempuan. Nah, ada sebagian rata-rata di daerah panas, maka rata-rata perempuan di sana haidnya sekian hari, umpamanya. Nah, daerah dingin, rata-rata perempuannya ada. Itu tergantung dari kondisi alam dan cuaca juga. Dan kebiasaan wanita secara umum di setiap tempat itu berbeda-beda. Nah, jadi tidak ada. Tapi ada ulama mengatakan, 15 hari, kenapa? Karena kalau sudah lebih dari 15 hari, ya, maka ulama Hanabila dan Syafi'iyah mengatakan, itu sudah dianggap darah istihadhah. Jika sudah lewat, ya, darah haidnya 15 hari. Tapi ini kembali lagi, nanti akan disebutkan bagaimana membedakan antara darah penyakit dengan darah haid. Akan ada penjelasannya itu. Baik. Kemudian, ya, kenapa harus ada yang sedikit? Kadang-kadang ada yang menjadi persoalan sini adalah anak yang belum pernah haid atau ada keluar darah dia. Kalau umur 9 tahun, apakah dianggap itu bukan? Hanya sebentar saja, tidak sampai 1 hari, bahkan 1 kali dalam hari itu. Nah, ini yang menjadi persoalan, apakah batasan haid itu paling sedikit berapa? Yang paling lama berapa? Nah, ini bahasanya nanti akan berkenaan dengan masalah dianggap haid atau tidaknya atau selesai haidnya dan darah sudah 15 hari masih keluar darah, apakah darah itu dianggap haid atau darah istihadhah? Nah, demikian pula seseorang yang haidnya sebentar saja, apakah itu haid atau darah istihadhah? Ini alasan ulama menentukan kenapa ada masa terkurang dari masa haid dan masa terpanjang dari masa haid. Tetapi masalah yang ketiga menjelaskan secara umum, ya, masa haid itu adalah 6 atau 7 hari saja. 6 atau 7 hari saja. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hanna binti Jahsyin, ya, tahayyadi fi ilmillahi sitata ayyamin aw sabata ayya aw sabata. Summa tasili wa salli 24 yawman. Ya. aw salata 20 yawman kama ta'yahidun nisa wa yathurna limiqati haidihinna wa tuhrihinna ya wa tuhrihinna. Kata Rasulullah SAW kepada Hamna binti Jahsh, ya, hitung saja haid itu selama dari ilmu dan sisi Allah fi ilmillah adalah dalam ilmu Allah adalah 6 hari atau 7. Ya. Sesuai dengan ilmu yang disebutkan Allah adalah 6 atau 7 hari kata Rasulullah SAW. Kemudian mandi, kemudian salat. Ya, selama 24 hari atau 23 hari. Nah, kalau haidnya 7 hari dalam sebulan tentu 23. Kalau haidnya 6 hari tentu salatnya selama 24 hari. Nah, subhanahu wa ta'ala, ya, ya, berhaid, kemudian mensucikan ketentuan waktu yang haid mereka dan mereka mandi dari haid tersebut. Nah, ini yang secara umum haidnya adalah 6 atau 7 hari. Itu secara umum wanita di dunia semua. Tapi kembali lagi, ya, hormon di berbagai daerah wanita juga berbeda pertumbuhannya selama macamnya. Baik, secara umum ulama menyebutkan bahwa minimal haid itu adalah 1 hari 1 malam, terpanjang adalah yang banyak jumhur ulama menyebutkan adalah 15 hari. Jika lebih maka itu dianggap darah istihadhah. Untuk demikian hati-hatian. Tapi kecuali nanti ada bukti bahwa itu darah yang tidak berbeda dari darah haid maka dianggap darah haid. Maka bisa saja ada orang lebih dari 15 hari. Ya. Cuman ulama membatasi demi untuk menjaga agar bila tidak wanita ini tidak memiliki dasar untuk membedakannya tentang darah haid atau darah istihadhah, darah penyakit. Baik, perkara-perkara yang diharamkan ketika seorang sedang haid dan nifas. Nah, ini perlu tahu ini. Ya, apa saja yang dilarang ketika seorang wanita haid atau nifas? Juga bagi bapak-bapak juga harus tahu ini. Ya. Yang pertama adalah melakukan hubungan sama istri enggak boleh. Yang pada bagian itu, pada bagian kemaluan. Selain itu dibolehkan, yang penting tidak di bagian kemaluan. Ya, berdasarkan firman Allah SWT, fa'tazilun nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna. Ya. Jauhilah istri-istri kalian kalau sedang haid. Jauhi wanita sedang haid, wanita-wanita yang sedang haid. Jangan mendekati, artinya jangan digauli, ya, sampai wanita-wanita itu bersuci, bersih dari haidnya. Nah, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika turun ayat tersebut, isna'u kulla syai'in illa nikah. Jadi boleh menggauli istri, ya, bercanda, bermesraan dengan istri, ya, melakukan hal-hal, ya, istimta dengan istrinya, kecuali hanya satu itu yang enggak boleh, yaitu melakukan hubungan pada bagian yang haram, pada bagian kemaluan. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh juga jika seorang dalam keadaan haid atau nifas adalah yaitu mentalak. Nah, mentalak istri yang sedang haid tidak boleh. Fatalikuna li iddatihinna. Karena Allah SWT menyebutkan, maka hendaklah kamu talak istri kamu tersebut pada iddahnya. Ya. Dan juga sabda Rasulullah SAW kepada Umar, ya. Ketika Abdullah bin Umar menceraikan mentalak istrinya dalam keadaan haid, Rasulullah SAW menyuruh Abdullah Umar untuk merujuk kepada istrinya, ya. Ketika dia mentalak istrinya sedang haid. Tetapi ini khilaf juga para ulama dalam masalah ini, tapi berdasarkan hadis ini lebih condong pendapat hadis ini adalah bahwa dilarang mencela. Ada yang mengatakan mentalak istri sedang haid, talak tetap jatuh, tetapi dia telah melakukan sebuah kesalahan. Maka nanti ada namanya talak sunni, talak sesuai dengan sunnah, talak tidak sesuai dengan sunnah. Ya, para ulama membahas ini, kajiannya lebih luas. Tapi ini secara umum saja. Ya, maka yang lebih tepat dengan sunnah itu tidak mentalak istrinya dalam keadaan haid. Baik. Kemudian perkara yang dilarang juga ketika dalam keadaan nifas dan haid adalah sholat tidak boleh. Apalagi puasa juga tidak boleh. Yang keempat tidak puasa. Yang ketiga tadi sholat berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, idza aqbalatil haidah fad'is salah. Apabila datang haid jangan sholat, kata Rasulullah SAW. Tinggalkan sholat. Juga berpuasa. Ya. Cuma perbedaan kalau sholat tidak diqadha, puasa diqadha. Jadi, berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh puasa kalau orang sedang haid atau nifas. Alaisa ihdahunna idza hadat lan tasum wa lam tusalli. Bukankah salah seorang dari kalian ini, ya, wanita-wanita apabila haid tidak puasa dan tidak pula sholat? Baik. Qulna bala. Mereka menjawab iya. Nah, ini hal-hal dilarang dalam keadaan haid dan nifas. Yang kelima, tawaf juga enggak boleh dalam keadaan haid atau nifas. Karena sabda Nabi SAW kepada Aisyah, ketika Aisyah dalam keadaan haid, maka Aisyah dibolehkan melakukan berbagai amalan haji kecuali tawaf di Ka'bah. If'ali ma yaf'al hajj ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri. Lakukan apa saja dari amalan-amalan haji yang dilakukan orang-orang berhaji kecuali engkau tidak boleh bertawaf di Ka'bah sampai engkau bersuci, sampai engkau bersih dari haidmu. Nah, itu yang kelima adalah tidak boleh tawaf. Yang keenam, ini juga khilaf para ulama, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ya. Yaitu adalah pendapat kebanyakan dari para ulama, dari para sahabat dan para tabi'in, dan ulama-ulama setelah mereka. Tetapi apabila butuh untuk membaca Al-Quran, seperti untuk muroja'ah hafalannya, ya, sehingga tidak lupa, atau dia adalah guru yang mengajar di sekolah-sekolah, ya, atau dia membaca wiridnya, ya, jazalaha dzalika, dibolehkan baginya hal itu. Wa illam tahtaj fala taqra, jika tidak butuh jangan dia membaca. Sama qala ibnu al-Qayyim, sebenarnya pendapat sebagian ulama. Tapi pendapat ulama bolehkan membaca, yang dilarang adalah tidak boleh menyentuh. Tapi bagi junub, orang yang junub, ini sudah kita bahas sebelumnya, itu tidak boleh kecuali membacanya zikir tidur, kemudian dia harus mandi, karena kalau junub dia memiliki kemampuan untuk menghindari ya hadas akbarnya. Ya, tapi kalau haid kan enggak. Ya, atau pula nifas. Baik. Kemudian yang ketujuh, dilarang juga menyentuh mushaf. Ini juga khilaf para ulama. Ya, menyentuh mushaf, tapi haji tidak boleh menyentuh mushaf, tapi boleh dia memegang dengan mengalas tangannya dengan sesuatu. Ya, atau membuka mushaf dengan sesuatu tidak langsung dipegang dengan tangan. Melalui perantara boleh. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yamassu illa mutahharun, la yamassu illa mutahharun. Tidak menyentuh Al-Qur'an itu kecuali hamba-hamba Allah yang bersih, suci, orang yang bersih, suci ya. Yang kedelapan adalah masuk ke dalam masjid atau menetap dalam masjid. Nah, ini juga sudah kita sebutkan sebelumnya, kalau dia aman untuk melewati ila amirin sabi, dan orang yang junub, orang yang haid, ini dibolehkan lewat ya. Jika sekadar lewat dan tidak menyebabkan terkotorannya di masjid dengan haidnya atau nifasnya. Tapi di sini secara umum dilarang masuk masjid dan juga menetap masjid. Ya, bersabdakan kepada Rasulullah SAW, la uhillul masjidah lil junubin wala haid. Tidak dihalalkan masjid itu, tidak dihalalkan masjid bagi orang yang junub dan tidak pula orang yang haid. Nah, kemudian sering pertanyaan, bagaimana kalau seorang wanita ingin ikut pengajian, kemudian dia masuk ke masjid dalam keadaan haid. Ya, al-afdal, dan sekarang sabda Rasulullah tidak boleh. Tapi sebagian ulama ada yang membolehkan dengan cara bisa tidak menjamin tidak akan apa namanya darah haidnya tidak akan mengotori masjid. Kemudian juga karena Rasulullah SAW pernah ketika itikaf mengeluarkan kepala beliau kepada Aisyah ke rumah beliau untuk di kamar Aisyah untuk disisir dan Aisyah dalam keadaan haid. Ya, wahwaina idin mujawil fil masjid. Ketika itu beliau adalah rumah beliau di samping masjid. Wa kadha yahrumu 'alaiha murur fil masjid idza khafat talwithuha. Ya, idza khafat talwithaha. Wa kadha yahrumu 'alaiha al-murur fil masjid idza khafat talwithaha. Talwithahu. Juga diharamkan lewat di masjid apabila ditakutkan akan mengotori masjid. Fa in amanat talwithahu lam yuhram. Lam yuharram. Lam yuharram. Ya, apabila aman tidak dicemaskan akan mengotori, maka tidak diharamkan. Jadi kecuali kan Allah SWT, illa amirin sabil, dan ayat yang telah kita bacakan, ayat wudu, ya. Sekedar lewat, ya. Kemudian Aisyah juga pernah disuruh oleh Rasulullah SAW satu kali, inna haidik lefaitik lesyapiyadiki. Ya, haidmu tidak di tanganmu. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah menyuruh Aisyah untuk masuk ke dalam masjid. Sudah satu kesempatan. Jadi kalau sekedar lewat, Allah alam ya rajih, dibolehkan. Yang penting tidak dikhawatirkan akan mengotori masjid. Menetap di masjid, ini pendapat yang lebih rajih adalah ulama tidak membolehkannya. Ya, tidak membolehkannya. Maka untuk sekarang bisa para ibu-ibu bisa mengikuti kajian-kajian dengan cara media-media yang sudah banyak. Ya. Tapi walaupun demikian, pada ulama ada yang memberikan juga kemudahan. Yang penting sang wanita tadi bisa menjamin tidak mengotori masjid dengan haid dengan memakai alat-alat untuk mengamankannya. Yang lebih kuat adalah pendapat yang melarang, karena memang Rasulullah SAW menyarang orang menatap masjid, ya, bagi orang-orang yang junub maupun orang yang haid. Baik, yang kelima adalah, masalah kelima adalah, apa yang diwajibkan bagi orang yang haid atau nifas? Diwajibkan dia apabila selesai haidnya, dia wajib mandi. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dai salata qadra ayyam allati kunti tahidina ya fiha tsumma tasili wa salli. Ya, tinggalkan salat dalam hari-hari yang kamu sedang haid dan ya kemudian mandilah dan salat. Itu wajib mandi setelah haid. Mandi-mandi besar bahasa kitanya, ya. Yang kedua adalah seseorang telah haid mati dia sudah baligh. Sudah kena hukum-hukum. Wajib salat, wajib menutup aurat dan seterusnya. Ya. La yaqbalu salat, la yaqbalu salata haidin illa bi khimarin. Jadi dia sudah wajib wanita yang sudah apa namanya? Allah tidak menerima salat orang yang wanita yang sudah baligh kecuali dengan menutup aurat. Nah. Jadi dia sudah kena hukum-hukum kalau dia sudah haid, baligh namanya. Faqad ajma'a 'alaiha sitra bihusulil haid, maka dia wajib untuk auratnya kalau dia telah haid, ya, ini kewajiban. Tapi sebelum itu boleh enggak mendidik anak-anak agar dibiasakan untuk auratnya sebelum haid, ya, sebelum umur 9 tahun, ya, dianjurkan demikian agar mereka terbiasa dengan busana muslimah. Baik. Kemudian fadalla 'ala anna taqlif hasala bi, apabila dia sudah haid maka kewajiban wajib agama sudah terkena kepada wanita tersebut, pada anak perempuan tersebut. Wa inma yahsul dzalika bil wulu, karena hal itu dia haid itu telah membuat dia menjadi seorang yang baligh. Baik. Kemudian juga adalah masalah perhitungan iddah. Iddahnya, jika iddahnya 3 kali haid, maka setelah kali haid maka dihitung 1 kali, jika haid pertama, haid kedua, kedua kali dan seterusnya. Jadi juga haid ini menentukan masa iddah seorang wanita yang dalam keadaan menunggu iddahnya. Fantaqadi iddatu fi haqqil mutallaqah wa nahwiha bil haid liman kanat tahid. Ya, bagi wanita yang haid maka apabila telah selesai haidnya maka selesai pula iddahnya. Itu salah satu quru. Wal mutallaqah yatarabas dan pesina salah satu quru. Wanita-wanita yang talak ya menunggu dalam masa iddahnya dengan ini selama 3 kali haid. Kalau bagaimana kalau wanita tidak haid, para ulama menyebutkan selama 3 bulan, ya. Nah, itu masa iddahnya. Ya, apabila cukup 3 kali berarti iddah perempuan tadi sudah habis. Yang keempat adalah ya, juga seseorang sudah haid berarti bersihnya rahimnya daripada dalam keadaan tidak menunggu iddah, ya. Dan tidak bil haid. Ya, seseorang tadi jika ditalak ya menunjukkan bersihnya rahimnya tidak adanya umpamanya seorang yang meninggal suaminya, maka itu adalah haidnya berapa? 4 bulan 10 hari, iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Apabila telah bersih, maka dia, ada lagi iddahnya orang yang mukhallah, orang yang minta khulu. Nah, itu beda lagi iddahnya. Kalau dia ada menyebutkan iddahnya 1 kali haid saja. Maka kalau sudah haid, berarti bersih rahimnya tidak, dia tidak hamil. Maka boleh dinikahkan. Jadi, pamannya tadi, pamannya wanita yang ditalak itu 3 bulan sudah menunggu selesai iddah, tahu-tahu dia hamil, ya masanya hamil, ya dia hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan bayi. Kalau tidak hamil, maka iddahnya cukup 3 bulan tadi. Ya. Baik, kecuali iddah orang yang meninggal, ya 4 bulan 10 hari. Ini apabila seorang wanita bersih dari haidnya atau nifas seorang wanita berhenti ada nifasnya sebelum terbenam matahari, ini mendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Jadi kalau seorang wanita ini bersih dari haid sebelum terbenam matahari ataupun darah nifasnya berhenti, maka dia diwajibkan sholat zuhur dan sholat asar. Nah, ini pendapat ulama ya Syafi'iyah dan Hanabilah. Alasannya apa? Karena dua waktu ini adalah waktu yang dibolehkan untuk menjamak dua salat ini. Waktunya mendekatan, ya. Tapi Malikiyah dan Hanafiyah tidak mewajibkan. Baik. Begitu pula kalau dia suci dari haidnya sebelum terbit fajar, maka dia juga diharuskan oleh sebagian ulama untuk salat. Pastinya, maka dia harus salat zuhur dan asar pada hari itu. Dan demikian pula orang yang bersih dari haid atau nifas sebelum terbit matahari, maka dia harus salat maghrib dan isya pada malam tersebut. Karena waktu salat yang kedua adalah waktu salat yang pertama dalam keadaan kondisi ada uzur. Ya. Dan ini pendapat jumhur, Afwan, Malik dan Syafi'i wa Ahmad. Jadi Imam Abu Nifa yang salat. Afwan tadi keliru. Ini maksud ada pendapat Imam Malik dan Syafi'i dan Imam Ahmad, jumhur fuqaha, jumhur daripada fuqaha al-arba'ah, mereka berpendapat jika wanita suci dari haidnya sebelum terbenam matahari, mereka harus melaksanakan salat zuhur dan salat asar. Baik, kemudian masalah yang keenam, berapa masa nifas yang paling kurang dan terbanyak? Adapun untuk paling kurangnya tidak ada batasannya, tapi yang terbanyak ya masa panjangnya nifas, masa terlama nifas darah ketika melahirkan itu, jumhur ulama mengatakan 40 hari saja. Ya. Ada yang berdapat juga 60 hari. Tapi jumhur ulama mendapat 40 hari. Tidak ada batasan untuk hal yang sedikitnya, karena tidak ada terdapat ketentuan dalam masa lalu. Waraja fi ila wujud, ya, maka dikembalikan ke kondisi yang terlihat dalam kenyataan. Boleh jadi banyak dan boleh jadi sedikit, sebentar ya, masa panjang atau masa pendek. Terbanyaknya adalah 40 hari, ini kita sebutkan dari pendapat ulama, ya, secara umum. Ini berkata Imam Tirmizi, sepakat ahlul ilmi min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dihim anna nufasa tada' as-salat 40 yawman illa an tarattuhra qabla dhalik. Ya, para ulama dari al-ulama dari kalangan sahabat Nabi dan orang ulama setelah mereka, bahwa orang yang nifas meninggalkan salat selama 40 hari kecuali dia bersih sebelum itu. Jadi kalau enggak mesti cukup 40 hari. Jika 10 hari sudah berhenti darah nifas, sudah wajib salat dia. Dia wajib mandi, wajib salat. Tapi selama-lamanya sudah 40 hari, 40 hari masih keluar darah. Nah, ulama mengatakan terbanyak tadi 40 hari sebagai haid 15 hari. Kalau lebih dari 40 hari, maka darah ini dikatakan darah istihadah. Maka dia wajib mandi dan dia beruduk pada setiap salat. Nah, itu pendapat ulama yang membatasi masa terpanjang dari malam, terlama dari nifas itu hanya 40 hari. Demikian pula haid menyebutkan masa terpanjang hanya 15 hari. Setelah itu dianggap darah istihadah. Dan dia harus mandi dan salat. Nah, ini pendapat konsekuensi dari pendapat yang bukan batasnya 40 hari. Baik. Kecuali dia telah berhenti darah sebelum itu, tidak harus cukup 40 hari. Nah, juga kebanyakan para wanita kadang-kadang sudah jelas ya, sudah tidak keluar darah lagi. Ya, mungkin 15 hari, 20 hari, 30 hari. Nah, dia sudah harus mandi seharusnya, sudah wajib salat. Jangan harus mencukupkan 40 hari. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, kanatin nufasa ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam tajlis 40 yawman. Mana wanita-wanita yang melahirkan di masa Rasulullah SAW, yaitu tidak salat selama 40 hari. Menunggu selama, yaitu 40 hari. Masalah ketujuh. Nah, ini darah istihadah. Darah istihadah ini darah yang berbeda dari hukumnya dengan darah haid dan nifas. Darah haid dan nifas itu banyak hal kesamaan dari segi hukumnya. Darah istihadah adalah darah yang mengalir dari, bukan pada waktu haid. Al-azabil nazif, seperti darah luka. Ya, keluar. Min irkin yusamma al-adil. Itu dari urat yang disebut dengan adil namanya. Darah istihadah ini adalah berbeda dengan darah haid dalam hukumnya dan juga sifatnya. Ya. Maka orang mengenal darah haid sifatnya berbeda, ciri-cirinya. Wa huwa irkun yanfajiru fi rahim. Itu adalah satu urat yang keluar dari kandungan. Sa'unkana fi awqatil haid, kadang-kadang pada waktu haid atau bukan. Wa la yamna as-salah wa la siyam wa la al-wata. Orang yang kena darah istihadah, darah penyakit, tidak dilarang salat, tidak dilarang puasa, juga tidak pula dilarang untuk digauli oleh suaminya. Karena dia adalah hukum seperti wanita suci. Ya. Dalilnya adalah hadis Fatimah binti Abi Hubaysh. Ia berkata, ya Rasulullah bertanya kepada Rasulullah SAW, ini ustahab, saya ini ada memiliki penyakit, yaitu darah istihadah. Pada atur, saya sering tidak suci, ya, karena selalu keluar darah tersebut. Afala as-salat, apakah saya meninggalkan salat? Maka Rasul mengatakan, la, jangan. Inna dhalika irkun wa laysa bil haid. Itu adalah namanya urat darah yang keluar dari situ urat dan itu bukan haid kata Rasulullah. Pada akmalatil haid, pada as-salat. Jika nanti datang haid, berapa waktu masa haidnya? Ya, maka dia tinggalkan salat. Maka tinggalkan salat. Apabila selesai haid, maka mandi ya, faksili indah adam basalli. Jika masih ada darah setelah masa haid tadi, ya, maka berapa masa haid yang biasanya? Nah, setelah itu dia mandi dan setelah itu kalau masih keluar darah setelah dia mandi, maka ada darah istihadhah, maka dia membersihkan darah setiap berwudu kemudian dia salat, ya, berwudu dan salat. Nah, kemudian dia menutup bagian darah yang keluar itu biar tidak menetes saat dia salat. Maka ulama mengatakan wanita yang istihadhah ini dia harus berwudu pada setiap salatnya, ya. Baik, maka wajib atasnya untuk mandi apabila ya selesai dari haidnya yang mu'tabarah, yang biasa. Kemudian indah istihadhah, kemudian ketika selesai itu, ketika masih ada darah istihadhah yang keluar, maka dia membersihkan kemaluannya. Nah, kemudian menjadikan sesuatu pada bagian kapas pamannya untuk tidak menetesnya darah tersebut, ya, ke pakaian atau ke tempat sholatnya. Watasudu alaih mayum siku, dan menutup mengikat yang bisa membatasi dari agar darah tersebut tidak menetes. Wa yughni an dhalika al-hafa'id as-sihhiyah, atau alat-alat seperti pampersnya atau apa juga itu alat-alat kewanitaan yang biasanya ketika haid untuk menutup darah semacam. Nah, digunakan hal itu. Ya. Baik, kemudian semua tatawadhu inda dukhul waqti kulli shalah. Kemudian wanita tersebut berwudu pada setiap waktu salat. Kemudian orang mustahabah ini ada tiga kondisi dia. Yang pertama, dia mengetahui masa haidnya. Ya, la adatu ma'rufah. Ya, dia tahu masa haidnya hanya umpamanya 7 hari atau 8 hari. Maka dia hanya meninggalkan salat selama masa haid yang sudah biasa dia alami. Nah, maka dia meninggalkan baik salat puasa pada masa haid yang biasa. Nah, dan itu dihitung haid. Apabila selesai, maka jika keluar darah istihadahnya, maka dia setelah mandi, ya, setelah itu dia setiap keluar darah istihadah setelah itu selesai masa haid, itu darah istihadahnya, darah istihadah tadi dibersihkan, kemudian ditutup pakai septek ataupun semacamnya, ya, agar tidak mengalir dan menetes pada tempat sholatnya. Berdasarkan hadis Ummu Habibah, "Umkuti qadra ma kanat tahbisuki haidatuki." Ya, bertahan selama masa haidmu, dia tidak salat. Semaktasi kemudian mandi, wasalli, setelah itu salat. Ini adalah solusi bagi wanita-wanita yang ada memiliki darah penyakit atau darah istihadhah namanya. Tapi dia tahu masa haidnya. Yang kedua, dia tidak mengetahui masa haidnya, dia tidak tahu berapa masa haidnya. Yang pasti yang terbiasa enggak tahu dia. Tapi dia dapat membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Bagaimana membedakan? Para ulama menyebutkan darah haid itu adalah pertama adalah agak merah kehitaman. Agak merah kehitaman. Kalau darah istihadhah adalah merahnya merah pekat, agak jernih. Kemudian darah istihadhah, darah haid juga agak lebih kental. Darah istihadhah agak lebih bening, cair gitu. Ya, itu diantaranya ya disebutkan beda antara darah haid dengan darah istihadhah. Darah haid itu adalah aswad, mendekati agak kehitaman merahnya, ya, sakhin, yaitu ya, agak hangat, panas, ya, dan juga memiliki bau, ya, bau, nah itu. Nah, itu sedangkan darah istihadhah tidak demikian tadi. Walbaki yuhmal sifatul istihadhah. Maka kalau bukan demikian, maka sifatnya darah istihadhah itu adalah lebih merah, cenderung kemerah, kemudian tidak memiliki bau. Nah itu, jadi kita bisa dia membedakan darah istihadhah dan istihadhah haidnya, maka selesai darah haid, kalau masih berbau, kemudian kentalnya agak kehitaman, kemudian ada rasa hangat gitu, maka itu darah haid. Berarti kalau sudah darahnya sudah bening, ya, kemudian juga tidak berbau, kemudian lebih kemerahan, ya, merahnya agak apa namanya bening, ya, maka itu adalah darah istihadhah. Maka setelah itu bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihadhah. Walaupun darah haid ini tidak ketahui masa biasanya berapa, waktu berubah-ubah setiap bulan, 5 hari, 6 hari, 7 hari, tapi dia bisa membedakan. Maka selesai darah haid, dia adalah dianggap darah istihadhah dengan sifat-sifat yang bagaimana darah istihadhah tadi. Maka bagi wanita harus mengerti tentang hal ini, bagaimana membedakan antara darah istihadhah dengan darah haid. Berdasarkan hadis Fatimah binti Abi Hubaysh, "Idza kana yaumul haid," apabila datang hari haid tamu, "fa inna fa idza kana la haid fa anu aswad," kata Rasulullah SAW, ya, bahwa darah haid itu adalah agak kehitaman. Ya, yu'raf, bisa diketahui. "Fa amsiki an shalah," maka tinggalkan salat. "Fa idza kana al-akhir," ya, "fa tawaddai wa salli fa inna ma huwa irqun." Nah, kalau fa idza kana al-akhir, jika yang lain bukan kehitam-hitaman merahnya, maka itu adalah istihadhah, berwudu dan salatlah, kata Rasulullah SAW. Nah, maka itu adalah darah urat yang ditendang oleh setan, sebagai riwayat adalah urat yang ditendang oleh setan. Yang ketiga, kondisi wanita yang kena darah istihadhah ini, dia tidak memiliki mengetahui masa haidnya yang biasa, tidak bisa. Juga tidak bisa membedakan antara haid dengan darah istihadhahnya. Maka ini adalah dia cukup mengambil hal yang normal wanita yang biasa, yaitu haidnya dihitung 6 atau 7 hari saja. Setelah itu, ya, dia kan tidak bisa menentukan masa haid yang biasa, dan juga tidak bisa membedakan warna atau rasa antara darah haid dan darah istihadhah tadi. Maka dia cukup hanya menghitung darah haidnya 6 atau 7 hari saja. Setelah itu dia mandi, kemudian setelah itu dia sholat, dan kemudian berwudu setiap dia sholat. Nah, prosesnya yang penting, setelah berwudu dia ketika setelah suci tadi darah haidnya, maka darah istihadhahnya ditutup pakai septek atau pakai apa yang bisa menahan darah tidak keluar ketika saat dia sholat, atau tidak menetes ke lantai dan ke bagian tempat sholatnya ataupun pakaian sholatnya. Baik, ini solusi bagi wanita yang tidak mengetahui masa haidnya yang pasti, yang juga tidak bisa membedakan antara antara darah haid dan darah istihadhah. Kemudian ini berdasarkan tadi hadis Hamna binti Jahshin, ya, ketika Rasulullah beritahu kepada tentara istihadhah, "Inna ma hiya raqdatun minna syaitan," itu adalah tendangan dari setan kepada satu urat, "fatahdi sitata ayyam," maka hitung saja haidmu 6 hari atau 7 hari, kata Rasulullah SAW, kemudian mandilah. "Faida intaqati," ya, apabila sudah selesai, "fasalli," sudah bersih, salat dan puasalah, kata Rasulullah SAW, "fa inna dzalika yuzik," itulah yang dapat engkau lakukan dan itu cukup bagimu untuk melakukannya. Apa maksud dari raqdatun minasy syaitan? Artinya ada daf'atun. Artinya ada buah setan, "huwallazi harraka hadzal dam." Jadi setan yang membuatkan darah itu bisa keluar. Nah, demikian. Alhamdulillah kitab thaharah selesai untuk kita bahas, ya, dengan 7 kali pertemuan. Itu ada berapa bab? Ada 10 bab kitab thaharah ini, ya. Insyaallah pekan yang akan datang, ya. Mohon maaf, mungkin hari Sabtu kita pending dulu, ya, Sabtu malam pending sedikit, karena kebetulan ada keperluan, ya, safar. Nah, untuk kitab shalah setelah kitab thaharah, ya, nanti ada kitab untuk kitab shalah. Kitab shalah ini ada berapa bab nanti? Mulai dari itu nanti definisi salat, azan, dan seterusnya, nanti akan ada pembahasan. Jadi insyaAllah kitab shalah akan kita mulai pada pekan yang akan datang. Mohon izin untuk hari Sabtu besok kita libur sejenak aja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita persilakan kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk mengirimnya kepada admin atau ke nomor yang telah disebutkan pada layar. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana admin, ada pertanyaan? Apa Ustaz, untuk pertanyaan di ke handphone Ustaz? Oh ya, baik. Ini ada berapa pertanyaan ini? Baik. Ustaz, apa hukumnya oral sex? Karena itu kan pasti kena mazi yang najis, ya. Iya, ya artinya harus apa namanya? Dibersihkan, ya. Najis, dibersihkan. Lalu air mani itu kan suci atas pendapat yang rajih. Lalu apakah air mani boleh ditelan? Ya, wallahu alam, tapi yang bukan berarti karena suci juga ya, tertelan boleh, tapi sengaja ditelan wallahu alam ya. Saya tidak berani menjawab, tapi kalau tertelan itu pun tidak bermasalah karena tidak dianggap najis oleh sebagian pendapat yang rajih ya. Kalau khamar suci apa najis? Yang rajih pendapat khamar adalah najis, ya. Kemudian apabila pakaian yang terkena darah haid sudah kita suci, kemudian masih ada noda kuning atau coklat yang melekat, nah itu belum hilang namanya, harus dibersihkan ya pakai sabun. Nanti masih ada warna dan atau baunya, harus bersih ya. Apakah pakaian tersebut dihukumi tetap suci atau bisa digunakan untuk sholat? Sebenarnya masih ada warna berarti masih ada darahnya, ya kan begitu. Kecuali sesuatu yang menyulitkan, yaitu ma'fu anhu. Jika ada kambing betina yang mati bangkai, apakah susunya itu ikut najis sebagaimana? Kalau sudah mati dia menjadi bangkai dia, tidak boleh lagi. Baik, pertanyaan, apa hukumnya oral sex karena itu kan, ini sudah kita sebutkan tadi. Kalau cairan keputihan pada wanita, apa itu suci atau najis susat? Ya. Itu adalah bagian dari penyakit, ya. Maka, para ulama menjelaskan kalau dia itu keluar setelah berwudu atau setelah berwudu maka itu tidak perlu diperhatikan. Kalau sebelum dia berwudu maka itu dibersihkan. Ya. Dan apa sama keputihan dengan mazi? Tidak sama ya. Tetapi wallahu alam lebih kehati-hatian adalah keputihan itu adalah dibersihkan saja. Apakah ada larangan bagi wanita haid untuk memotong kuku dan rambutnya, menyisir rambutnya, memandikan jenazah, mandi keramas? Mandi keramas ya, enggak apa-apa. Kalau memotong kuku enggak ada larangan, menyisir rambut juga tidak ada larangan, ya, memandikan jenazah juga tidak ada larangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Memandikan jenazah memang ada satu hadis, yaitu ketika menguburkan orang mati syahid, Rasulullah SAW menyebutkan, ya, siapa malam tadi yang tidak menyentuh istrinya, nah, dia turun ke kuburan untuk menyambut mayat tersebut. Wallahu alam, yang penting tidak ada das yang melarang seseorang yang dalam keadaan haid untuk memandikan jenazah. Wallahu alam. Ini bertanya untuk wanita flek coklat sebelum darah haid keluar, apakah sudah dihukum sebagai darah haid? Jazakumullah khairan. Sebagian ulama mengatakan tidak. Tapi dianggap sebagai darah istiadah sebagian ulama. Kalau itu bukan hari haidnya. Ya, kalau memang sudah didatang haidnya, maka itu adalah darah haid. Baik. Tetapi, para ulama menyebutkan, flek ini apa maksudnya? Kalau memang yang lebih banyak ulama menyebutkan bahwa tidak dianggap haid adalah kalau setelah dia mandi, darah haidnya sudah selesai. Kemudian setelah itu masih ditemukan ada flek itu, maka itu tidak darah haid ya. Karena dia sudah selesai tadi. Tapi sebelum ini ya, kalau memang sudah waktu-waktunya kan tahulah perasaan seorang wanita ketika dia mau haid ya. Kalau itu flek itu adalah sebagai indikasi memang biasanya ada haid, maka itu adalah haid pada waktu-waktu haidnya. Jika itu bukan pada waktu-waktu haidnya, maka itu tidak, bukan pada waktu datang haidnya, maka itu para ulama mengatakan tidak dianggap haid. Kalau darah mazis, apa maksud darah mazis, apa boleh berhubungan? Kalau mungkin darah mazis ini darah itu ya, maksudnya darah istihadhah maksudnya mungkin. Ya, saya nggak tahu nih mazis ini maksudnya apa. Yang mazi tadi kita sebut itu bukan darah, tapi itu ada bentuk lendiran. Lendiran. Baik, demikian pertanyaan yang masuk ke kirim lewat admin. Masih ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak kita tutup. Tidak ada, Ustaz. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman semua telah bergabung sempat ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.